أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله: يمتن تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء ومواطن الحروب والهيجاء، حتى في يوم هنين الذي اشتدت عليهم في الأزمة ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتها. الله سبحانه وتعالى memberikan anugerah kepada hambanya dari kalangan orang-orang yang beriman dengan Allah tolong mereka pada setiap pertempuran, dari pertempuran jihad, peperangan, sampai pada perang Hunain ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in merasa sempit, terpukul mundur, kalah di awal pertempuran sehingga banyak yang kabur dan lari, dan sempit bumi terhadap mereka padahal luas. Naam, dan sangat luas. Oleh karena Nabi SAW yang demikian itu, ketika sungguhnya Nabi SAW terjadi Fathul Makkah, lama Fathah Makkah, menguasai Makkah. Sami'anna hawazin ijtama'u liharbih fasara ilaihim fi ashabi alladhina fatahu Makkah wa biman aslama min at-tulaqa' ahli Makkah كانوا 12,000 والمشركون 4,000 فعجب بعض المسلمين بكثرة. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW ingin menaklukkan kota Mekah, ketika mendengar bahwasanya orang-orang kafir Quraisy berkumpul untuk memerangi Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mencari mereka dengan para sahabatnya untuk menaklukkan kota Mekah. Dan dengan para sahabat-sahabat ahli Mekah tentunya. Ketika itu mereka berjumlah 12,000 orang. Wal musyrikun 4,000, sedangkan orang-orang musyrikin 4,000 orang. Nah, banyakkan mana? Banyakkan kaum muslimin. 12,000 orang pasukan perang. Orang-orang musyrikin hanya 4,000 orang saja. Fa'ajaba ba'dhul muslimin bikasratihim. Maka sebagian para sahabat ada yang merasa ujub. Di sini kebanyakan kaum muslimin atau sebagian. Fa'ajaba ba'dhul muslimin, muslimin di sini para sahabat. Ada yang mereka takjub dengan banyaknya jumlah. Sehingga mereka mengatakan lan naghliba atau lan nughlaba al-yawm qillah. Kita tidak akan dikalahkan karena sedikit, bukan. Ini dia. Ya, berhati-hati dari merasa takjub terhadap diri kita. Ini pelajaran penting. Ya. Nah, karena di sini Imam Sa'di rahimahullah mengatakan fa'ajaba ba'dhal muslimin bi kasratihim. Sebagian kaum muslimin atau beberapa kaum muslimin merasa takjub. Ya, merasa takjub atau ujub dengan banyaknya jumlah mereka, dan ditambah mengatakan ucapan, kita tidak akan kalah. Ya, nah jumlah kita banyak. Nah, falamal taqawhum wa hawazin hamalu ala muslimi hamalatan wahidah fanhazamu la yalui ahadun ala ahad walam yabqa ma'a rasulullah s.a.w. illa nahum mi'at rajul. Ketika bertempur, berjumpa antara dua pasukan kaum muslimin dan orang-orang musyrikin, hamalu alal muslimin hamlah wahidah, fanhazamu, mereka satu pasukan, ya, sehingga tidak berpencar, maka terpukul mundur, ya, tidak ada yang tersisa kecuali Rasulullah SAW beserta 100 para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sahabat kuat dan kokoh sabar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waja'alu yuqatiluna al-musyrikin. 100 orang ini terus dan terus dan terus memerangi orang-orang musyrikin. Waja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarkud bighillati nahal musyrikin yaqul ana an-nabiy la kadhib. Ana ibn Abdul Muttalib. Seketika itu juga bersamaan kebanyakan dari kaum muslimin ketika itu mundur, banyak yang mundur dari 12 ribu orang. Dari berapa? 12 ribu mundur kebanyakan. Tersisa cuma 100 orang. Ditambah Rasulullah SAW mengejek musyrikin dengan ucapannya anan nabiyul kadzib, aku adalah seorang nabi bukan pendusta dan tidak ada kedustaan di situ. Ana ibn Abdul Muttalib, aku adalah anak dari keturunan Abdul Muttalib. Di sini katakan oleh para ulama bukan sombong, ya, dan bukan menyombongkan dengan nasab, tidak, ya, lagi perang, nah dengan mengucapkan seperti ini bukan kesombongan, ya, memang secara hakikat Nabi SAW berhak untuk mengatakan seperti itu. Atau yang kedua, min babil ikhbar, hanya dari bab al-khabar, mengkhabarkan. Nah, sehingga kondisinya untuk menyemangat, memberikan semangat kepada para sahabat. Walaupun 100 orang tersisa, tetap Nabi SAW tegar menghadapi musyrikin. Ulama ra'a minal muslimin mara'a Amar al-Abbas bin Abdul Muttalib an yunadi fil ansar wa qiyatul muslimin. Ketika para sahabat melihat apa yang terjadi dari pertempuran dan peperangan, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW, untuk memanggil para sahabat dari kalangan Ansar. Ansar itu di mana? Madinah Munawwarah dan wabakiyatul muslimin, sisa-sisa dari kaum muslimin yang lainnya. Wakana Rafi' as-Saud, Abbas pamannya Rasulullah SAW, suaranya tinggi, ya ashab as-samarah, ya ahli surat al-Baqarah, wahai ashab as-samarah, wahai ashab, wahai ahli surat al-Baqarah. Ketika para sahabat mendengar suaranya Al-Abbas, atafu atuh rajulun wahid, fajistalad, fajtaladu ma'al musyrikin. Maka mereka bergegas mendekat dan terus berperang memerangi orang-orang musyrikin. Fa'azamallahu al-musyrikin hazimatan syani'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan orang-orang musyrikin dengan kekalahan yang hina. Wastawallu ala ma'askarihim wa nisa'ihim wa amwalihim. Dan para sahabat ridwanullah alaihim berhasil untuk menguasai tempat persenjataan mereka, wanita-wanita mereka, harta mereka dikuasai, ditawan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa dzalika qawlu ta'ala laqad nasarakum Allah. Yang demikian itu maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kalian telah ditolong oleh Allah fi mawatin katsirah, pada tempat-tempat pertempuran yang sangat banyak. Wa yaum Hunain, demikian pula ketika perang Hunain. Wa ismul makan alladhi kana fihi al-waq'ah baina Makkah wa Thaif. Hunain adalah tempat, nama tempat kejadian perang Hunain, terletak antara Mekah dengan Taif. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, iz a'jabatkum kathratukum, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya kalian. Ini hati-hati, jangan merasa ujub dengan banyak harta, banyak ini, banyak itu. Jangan merasa ujub, karena inilah justru yang akan mengalahkan kaum muslimin, mengalahkan dan menghancurkan diri kita dengan ujub, ya, takabur misalkan, ujub dari diri kita. Nah, karena bagaimanapun juga kemenangan, kesuksesan, keberhasilan hanya milik Allah, bukan dari kita, hanya milik Allah. Karena Allah mengatakan di sini, falam tughni ankum syai'a, tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun. Ai lam tufidkum syai'a qalilan wala katsira, sedikit atau banyak kalian merasa takjub, ujub, bangga diri dengan banyak, yang enggak bermanfaat, tidak akan bermanfaat. وضاقت عليكم الأرض بما أصابكم من الهم والغم إن أنهزمتم, sehingga bumi merasa sempit bagi kalian, ya, kegelisahan, gundah gulana ketika kalian kalah. Bima rahubat ay ala rahbiha wa sya'atiha, padahal bumi itu luas, lebar, panjang, luas, sangat luas. Summa tawallum wallaytum mudbirin, kemudian kalian lari, mudbirin, ke belakang. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita merasa ujub. Banyak, ternyata itu adalah apa, istidraj, hati-hati, merasa ujub gitu, kita paling benar, paling ini, paling itu, hati-hati. Atau bahkan merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain, merasa ujub, bangga, nah, ini juga hati-hati. Ini merupakan sebab kehancuran diri seseorang. Ketika dia merasa ujub, bahkan bangga diri, bahkan na'udzubillah meremehkan kaum muslimin yang lainnya, na'udzubillah. Suma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin, kemudian Allah turunkan ketenangan di dalam hati-hati kaum muslimin, pada rasulnya dan orang-orang beriman. Sakinah, ketenangan Allah berikan dalam hati kaum muslimin waqtul qalaqil wazzalazil wal muhdhi'at, ketika kegoncangan goncang gempa hati jiwa kaum muslimin, Allah kuatkan, Allah tenangkan, Allah kokohkan dengan tenang. Dan merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal yang besar terhadap hamba-hambanya. Ditambah lagi, wa anzala junudan lam tarauha, Allah turunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Siapa itu? Humul malaika, yaitu para malaikat. Anzalahum Allah ma'unah lil muslimin yaum Hunain, Allah turunkan sebagai penolong untuk kaum muslimin ketika perang Hunain. Yuthbitunahum wa syurunahum bin nasr, Allah kokahkan mereka, Allah berikan kabar gembira kepada mereka dengan pertolongan. Wa'adzab alladzina kafaru, dan Allah siksa orang-orang kafir dengan kekalahan dan dibunuhnya, matinya mereka. Dikuasai oleh kaum muslimin, ditawan wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, harta mereka diambil. Wadzalika jazaul kafirin, yang demikian itu sebagai balasan terhadap orang-orang kafir. Allah azab dan Allah siksa mereka di dunia. Tsumma yarudduhum fil akhirati ila adzabin ghalidh. Kemudian Allah kembalikan mereka pada azab yang sangat pedih. Tsumma yatubu Allah min ba'di dzalika 'ala man yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Kalau mereka masuk Islam, fatab Allah 'ala katsir mimman kanat al-waq'a 'alaihim. Allah terima taubat orang-orang kafir musyrikin yang masuk Islam, yang mereka dahulunya memerangi kaum muslimin. Wa tawilan lisan muslimin taibin, datang kepada Rasulullah SAW, masuk Islam dan bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Allah terima taubatnya. Radda alaihim sa'am wa auladahum, dikembalikan lagi wanita-wanita dan anak-anak mereka. Allah Ghafurur Rahim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Nah kasih sayang, memberikan kasih sayang. Allah Maghfirah Wasi'ah, memiliki ampunan yang sangat banyak, rahmat kasih sayang yang umum yang banyak. Ya'fu 'anadz-dzunubil 'azhimah lit-thayyibin, mengampuni dosa-dosa dari semua dosa yang besar. Hatta musyrik kafir kalau dia masuk Islam, nah diterima taubatnya. Wa yarhamuhum bi tawfiqin min tawbah, dan Allah berikan kasih sayang pada mereka dengan taubat dan ketaatan. Wasaf an jara'imihim maqbul taubatihim, Allah maafkan, Allah lapangkan, Allah hapus dari kesalahan-kesalahan mereka, Allah terima taubat mereka. Fala ya'asanna ahadun maghfirati wa rahmati, sehingga tidak boleh seorang pun yang merasa putus asa. Jangan sekali-kali berputus asa dari ampunan Allah dan rahmat Allah. Walau fa'ala minadzunub wal ijram ma fa'al, walaupun dia melakukan dosa dari dosa yang besar, apa yang telah dia lakukan, kembali kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima taubatnya. Nah, dan tidak perlu diungkit-ungkit, kalau sudah bertobat ya jangan diungkit-ungkit dari kesalahan yang dulu. Sudah selesai. Taubat, Allah terima taubatnya. Man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya. At-taubatu yajubu ma qablah, taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu taharah, bersuci. Allahul musta'an, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.